إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyaallah muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sambungkan peringatan kita baca dari kitab Al-Mulahas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilul Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizallahu taala. Qala al-mu'allif hafizallahu taala bab fi ahkamid diyat. Bab tentang hukum-hukum tentang diyat. Ad-diyatu jam'u diyatin. Diyat jamak dari diat. Gaya al-mal mu'addi ila majna alihi awalihi bisa babin jinayatin. Diat yaitu harta yang diberikan kepada si korban atau harta yang diberikan kepada wali si korban karena sebab jinayat, perkara pidana atau kejahatan. Wa yuqalu wadaitul qatil, dan dikatakan wadaitul qatil, aku telah memberikan diat kepada qatil, orang yang terbunuh. Idza a'taitu diyatahu, apabila aku telah memberikan diatnya. Fadiyatu masdar wada, wal ha'u fiha badalun minal wawil lati khudifat, dan ha yang di dalam wadiya atau wada ini sebagai badal dari wawu diyatun, wawu yang dihilangkan. Mislu iddatun wasilatun minal wa'di wal wasli, seperti kata iddah dan silah ini dari kata al wa'du dan al waslu. Jadi yang tamar butoh ya, ganti dari wawu yang dihilangkan. Jadi diat ini wadia, wada, wawunya dihilangkan kemudian diganti dengan hak sehingga menjadi diat. Wadalilu ala wujubi diyati alkitab wasunnatu wal ijma, dan dalil atas wajibnya membayar diat yaitu di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru rukabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi, Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena salah, maka hendaklah dia membebaskan seorang budak, budak wanita mukminah, dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si korban, yang diserahkan kepada si keluarga si korban. Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan ila al jamaah man qatala lahu qatil fa huwa bi khairi nadrain imma ayyuhdiya wa imma ayyuqtal. Karena siapa yang membunuh seseorang yang terbunuh, maka orang yang terbunuh ini mempunyai dua pilihan. Ima ayuh dia, bisa jadi dia mendapatkan atau di mendapatkan diat, atau dia menuntut bunuh atau qisas. Sehingga orang yang terbunuh atau qatil, korban, ini mempunyai dua, mendapatkan dua kebaikan dari pilihan. Bisa jadi dia mendapatkan diat, atau dia tertuntut balas kematiannya yaitu dengan qisas. Fatajibu diyatu ala kulli man ajlafa insanan bimusbasyaratin. Kama law darabahu aw dahassahu bi sayyaratin aw qatalahu bi tasabbub. Kaman hafara bi'ran fi tariqin aw wada'a fihi hajaran fatalafa bisabab dzalika insan. Maka wajib diyat ini dibayar setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan langsung, secara langsung, seperti seseorang yang memukulnya, memukul apakah dengan tangan, dengan alat, kemudian mati seketika, atau seseorang menabrak dengan mobil akhirnya mati ya. Tabrak mati, atau dia membunuhnya tapi dengan sesuatu sebab, membunuh dengan sebab, seperti seseorang yang menggali sumur di jalanan, ya, jalanan digali sumur otomatis apa? Ini yang menyebabkan orang akan terperosok dan bisa mati. Dia membuat sebab, yaitu dengan menggali sumur di jalanan. Atau seseorang meletakkan wadwa apihi, yaitu menimpakan batu, meletakkan batu-batu di jalanan, sehingga seseorang meninggal dengan sebab tersebut. Di jalanan ditumpuki batu ya kan, otomatis nabrak bisa meninggal. Sawangkana atta lifu musliman au dimian au mustakman muhadinan, baik itu yang terbunuh tersebut seorang muslim atau yang terbunuh tersebut seorang dhimmi. Dhimmi itu kafir, yang seorang kafir yang hidup di dalam kekuasaan pemerintah muslimin, seperti yang orang-orang kafir atau non muslim yang hidup dalam negara muslim, di negara muslim, atau seseorang yang mendapatkan keamanan, orang-orang kafir yang mendapatkan keamanan. Muhadinan atau utusan-utusan. Yaitu orang-orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Yaitu diantaranya orang yang memang dilindungi orang-orang kafir karena terjadi perjanjian damai. Perjanjian damai di antara kedua belah pihak, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh. Kemudian yang orang-orang kafir yang terjadi perjanjian damai di antara negeri muslimin dengan negeri kafir. Riqali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 92, wa in kana minkum min bainakum wa bainahum nisaqun fariyatun musallamatun ila ahlihi, dan jika orang yang terbunuh tersebut yaitu antara kalian dengan mereka orang-orang kafir itu ada misak, ada perjanjian damai. Jadi yaitu muslimat ilaihi, maka adalah dia memberikan diat yang diserahkan kepada keluarganya, yaitu keluarga yang terbunuh atau orang yang dibunuh, sedangkan antara kedua belah pihak, kedua belah negeri antara muslim dan kafir ini terjadi perjanjian damai. Perjanjian damai ternyata ada peristiwa ya. Baik itu sengaja atau tidak sengaja atau karena salah membunuh orang, maka si pembunuh wajib untuk memberikan diat yang diberikan diserahkan kepada keluarganya. Fa in kanat al-jinayatul ladhi talafa bisababiha al-majna alaihi amdan makhdan fadiyatu fa'inna diyata tajibu kullaha bimal al-jani halatan. Kemudian hukum selanjutnya, dan jinayat perkara pidana atau kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa si korban dengan sebab, yaitu secara memang disengaja, maka diatnya itu wajib, wajib diberikan secara utuh dari harta si pelaku kalah dengan langsung kontan. Ya, karena telah terbunuh ya. Kalau diatnya kemarin kan, kalau diatnya orang yang terluka, orang yang anu kan harus ditunggu ya. Kalau ini ya sudah jelas-jelas mati, apa yang mau ditunggu ya? Ya harus cepat-cepat dibayar karena sudah jelas mati. Li'anna al-asra yaqtadi anna batala mutallaq mutlaf yajibu ala mutlifihi. Karena pada asalnya kewajiban untuk mengganti orang dari orang yang terbunuh tersebut wajib atas orang yang menghilangkan, maksudnya menghilangkan nyawa. Orang yang dihilangkan nyawanya diganti dengan diyat tadi dari orang yang menghilangkan nyawa tersebut. Tentunya apa? Ya, nyawa orang yang dilindungi mahal ya, mahal, mahal. Sedangkan mungkin orang, kalau orang kita di sini tidak sanggup mungkin membayar jihad, mungkin ya. Nanti ada rinciannya. Begitu apa? Begitu besar darah orang-orang yang dilindungi oleh syariat, sehingga apa? Jangan mudah-mudah, karena konsekuensinya berat. Walaupun dia tidak dikisos misalnya, bayar jihad besar. Qala Muwaffiq Ibnu Qudamah rahimahullah, telah berkata Imam Al-Muwaffiq Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni, ajma'a ahlul ilmi ala anna diyatal amdi tajibu fi halil fi malil qatil. Ahlul ilmi, para ulama telah sepakat bahwasanya diyat, diyatnya orang yang membunuh secara sengaja, ini wajib dibebankan kepada harta si pembunuh, kepada harta si pembunuh. La tahmiluha al-aqilah, yang tidak dibebankan kepada kerabatnya, yang tidak dibebankan kepada kerabat dari arah bapak. Wahada yaqtadihil asal, dan ini adalah sebagai kewajiban pada asalnya. Jadi perbedaan antara pembunuhan dengan sengaja dengan pembunuhan karena salah ya. Karena salah. Kalau pembunuhan secara sengaja, ini diyat itu memang dibebankan kepada si pembunuh, harta si pembunuh, tidak diwakilkan atau tidak dibantu oleh kerabat yang laki-laki dari arah laki-laki. Biar apa? Merasakan hukuman, biar merasakan hukuman orang yang membunuh dengan secara sengaja. Ini kalau apa? Kalau dimaafkan ya kan? Kalau tidak dituntut kisos. Kalau tidak dituntut kisos, kalau dituntut kisos ya dia harus menjalani hukum kisos. Kalau dimaafkan berarti dia membayar diat. Dan diatnya harus dia tanggung sendiri. Ini secara asal. Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 164. Wala tazidu waziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Sehingga pembunuhan secara sengaja ini harus dia tahu sendiri kalau memang harus membayar diat. Gimana habis hartanya? Habis hartanya. Kenapa? Dia sendiri menebarkan permusuhan, menebarkan kejahatan di tengah-tengah manusia dengan sengaja membunuh daerah-daerah yang dilindungi oleh syariat. Gimana kalau enggak kuat, kurang hartanya, nanti ada di penjara sekian lama. Kemudian kala Syekh Abdullah Ta'ala, wa innama khulifa hadzal aslu fi diyatul khata likasratil khata, dan hanyalah diyat ini menselisih aslinya. Menselisih aslinya itu berarti apa? Berarti tidak harus harta si pembunuh sendiri, yaitu pada diat al-khata', pembunuhan karena keliru, karena banyaknya kekeliruan. Jadi perbedaan antara diatnya seorang yang membunuh secara sengaja dengan orang yang tidak sengaja atau salah. Kalau sengaja, ini diatnya dari harta dia sendiri, si pembunuh sendiri. Sedangkan kalau pembunuhan secara salah, kalau khotok, maka bisa dibantu oleh kerabat dari yang laki-laki. Fa'inna jinayatil khotok tak surun wadiyatul adami kasirah, dan sesungguhnya jinayat al-khata' taksur, dan sesungguhnya perkara-perkara pidana itu karena salah ini banyak, ya kan? Seperti tadi misalnya orang pakai mobil nabrak orang, banyak ya, banyak. Padahal dia enggak niat untuk membunuh orang, ya kan? Tapi dengan tertabrak, ya mati. Ini namanya salah. Mau menghindari apa? Misalnya di depannya ternyata di depannya juga ada orang, misalnya, makanya nabrak. Dan ini apa? Pembunuhan secara salah ini banyak. Sehingga diatnya Bani Adam ini juga banyak, maksudnya banyak yang menanggung. Fa ijabuha 'alal jani fi malihi yajahahu bihi, maka kewajiban untuk membayar diat dari si pelaku ini pada hartanya yang akan habis. Dengan harta tersebut, itu orang yang benar dengan salah kalau yaitu dengan dibantu oleh kerabatnya. Faqtadatil hikmatu ijabuha alam aqilati fi sabilil muwasati lil qatil tahfifan anhu. Maka hikmah atau kandungan hikmah diwajibkannya juga akilah, kerabat yang laki-laki, untuk menanggung dia pada pembunuhan secara salah. Ini mengandung makna atau mengandung makna yaitu sebagai tahfifan, meringankan dan meluaskan beban atau meringankan beban bagi si pembunuh. Li'anahu ma'zurun, karena si pembunuh tersebut ma'zurun yaitu termaafkan karena pembunuhan dengan salah tadinya. Wal 'amidu la udhra lahu, sedangkan orang yang membunuh secara sengaja, membunuh secara sengaja bukan karena salah, maka tidak ada udzur, tidak termaafkan kesalahannya. Itu pembunuhan yang secara sengaja. Fala yastahiqut takhfifu anhu, maka orang yang membunuh dengan sengaja tidak berhak mendapatkan keringanan, tidak berhak mendapatkan keringanan dalam membayar diyat, yaitu apa, harta dia sendiri, tidak dibantu oleh kerabatnya. Walianahu qad wajaba alaihil qisas, karena apa, karena pada dasarnya orang yang membunuh dengan sengaja ini dia harus apa, sebenarnya harus menerima hukuman qisas. Pada dasarnya orang yang membunuh dengan sengaja harusnya dia dikisos, tapi apa, oleh keluarga si korban dimaafkan, akhirnya suruh bayar dia, pada dasarnya mendapatkan hukuman qisas. Sehingga apa? Tidak ada keringanan, tidak ada keringanan di dalam membayar diyat. Berarti apa? Sama-sama berat ya. Dia dikisah ya harus mati, gak membayar diyat harus bayar dengan hartanya. Faida obyanhu, apabila kalau si pembunuh secara sengaja ini memang dimaafkan oleh keluarga korban. Fa'inau yahtamil diyata, maka si pembunuh tersebut tentunya akan menanggung diyat. Fida'an an nafsihi, sebagai tebusan atas jiwanya, mengganti jiwa yang akan, yang tidak jadi dikisos ya. Jadi seolah-olah apa, jiwanya dia itu diganti dengan hartanya. Jiwanya yang dimaafkan tidak dikisos tadi diganti dengan hartanya. Wajib alaihi diyatu halatan kasairi batilil mutslifat, maka wajib si pembunuh dengan secara sengaja ini bayar langsung seluruhnya sebagai ganti apa yang dia telah hilangkan dari nyawa orang lain. Sehingga berat, ya. Berat. Walaupun dia lepas dari qisas, tidak lepas dari hukuman diyat yang harus dia tanggung sendiri. Kemudian qala Syekh Hamidullah Ta'ala wa amma diyatul qatli syibul amdi wa diyatul qatli al-khata' fa innahuma yakunani ala aqilatil qatil. Adapun diyatnya pembunuhan syibul amd, syibul amd itu menyerupai pembunuhan, menyerupai apa? Menyerupai disengaja, menyerupai disengaja. Gimana menyerupai disengaja? Latihan bela diri misalnya, ya, murid sama guru, muridnya ayo serang, ternyata muridnya kena misalnya kena pukul, ya, akhirnya mati, ya kan? Padahal apa, nggak niat membunuh, tapi apa, mukulnya tuh sengaja mukul, memang, ya kan? Memang berniat mukul. Sebagai apa? Sebagai latihan, kan? Masa orang pukul-pukulan enggak niat mukul, otomatis niat mukul, ya kan? Tapi enggak niat membunuh. Namanya syibhul amat, menyerupai disengaja. Hanya menyerupai saja, enggak benar-benar disengaja. Maka diatnya pembunuhan secara apa menyerupai disengaja, dan diatnya pembunuhan karena salah tadi, ya salah tadi, ya menghindari kendaraan ternyata nabrak, salah berarti, ya salah. Kalau ini apa, kalau ini benar-benar nggak ada niat untuk membunuh orang, ya kan, tapi ya, menghindar kemudian ternyata ya nabrak orang, ya, sampai mati, ya. Ini berarti ini pembunuhan secara salah. Maka keduanya ini, kedua jenis ini diatnya dibebankan kepada kerabat si pembunuh, kerabat dari arah laki-laki. Dari arah laki-laki, jadi diatnya dibebankan kepada para kerabat si pembunuh dari arah laki-laki, bapaknya, kakaknya, saudara-saudara yang laki-laki. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, iktalat iktatalatit al-imra'atani min Hudzailin. Waramat ihdahumal ukhra bihajarin. Faqatlatha wa ma fi batniha. Kedua wanita saling bertengkar. Kedua wanita saling bertengkar dari suku Hudzail. Maka salah satunya melempar dengan yang lain itu dengan batu. Karena bertengkar, cekcok, tengkar. Maksudnya apa? Yang satunya ini marah. Maksudnya yang satunya dilempar dengan batu. Faqatalatha wa ma fi batniha. Maka batu tersebut membunuh orang tersebut dan membunuh apa yang ada di dalam janin wanita yang satunya. Waqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidiyatil mar'ati ala aqilatiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwasanya diyat perempuan yang membunuh tersebut dibebankan kepada kerabat dari arah bapaknya. Diyat dibebankan kepada keluarga wanita pembunuh dari kerabat dari arah bapaknya. Bapaknya, kakaknya. Muttafaqun alaih. Padahal hadisu ala anna diyata sibhil amdi tadahammalaha aqilatul qatil. Maka dengan hadis ini bahwasanya diyat sibhul amd, sibhul amd itu pembunuhan menyerupai sengaja seperti tadi, ya. Dua orang wanita yang saling bertengkar, kemudian yang satunya melempar dengan batu, ya. Dilempar dengan batu, ternyata kok malah meninggal. Dan juga janin yang ada di perut orang yang tadi. Ulalan batunya seberapa? Kalau mungkin ya segini ya, Kak. Masa buatnya, ya kan? Kalau niat membunuh maka segini, ya kan? Oh, diuntahkan. Kalau orang bertengkar maka ya segem. Tapi dengan batu ini bisa mengakibatkan orang tersebut, wanitanya yang meninggal dan apa yang ada pada perut. Berarti ini disebut dengan pembunuhan syibhul amd, pembunuhan serupa dengan sengaja, serupa dengan kesengajaan. Memang dia apa? Dia berniat melempar, ya. Melemparnya itu memang ada niat. Namun ternyata apa? Ternyata terbunuh. Yang diserupakan apanya? Yang diserupakan itu niatnya, kejahatannya itu, ya kan? Menimpan kejahatan itu yang diserupakan. Adapun membunuhnya ini tidak, ya. Beda dengan orang yang benar-benar sengaja membunuhnya. Sengaja dengan niat dan dengan sesuatu yang bisa membunuh. Sesuatu yang bisa. Adapun sibul amat ini penyerupaan di dalam apa? Sengaja membuat apa? membuat kejahatan, namun pada dasarnya itu tidak membunuh, tapi ternyata terbunuh, namanya Sibhul Amud. Sehingga diatnya dibebankan kepada kerabat keluarga si pembunuh dari arah bapaknya. Jadi yang laki-laki. Wa amma diyatul khata', dan adapun diyatnya pembunuhan secara keliru ya. Seperti tadi misalnya kan, orang nyetir mobil ya kan, mau menghindari yang ada di depan, kan menggak, ternyata depannya juga ada orang misalnya. Mati ya. Salah dalam dia enggak ada niat untuk membunuh orang ya. Benar-benar tidak ada niat untuk memberikan kejahatan sama orang, tapi ternyata alhasil juga apa? Juga membunuh orang ya. Ini bedanya antara Sibhul Amud dan khata'. Kalau khata' ini memang benar apa? Gak ada niat untuk menimpakan kejahatan kepada orang, tapi ternyata perbuatannya ini membunuh orang. Seperti tadi, menghindari mobil yang ada di depan, ternyata nabrak orang juga sampai mati. Waqala Ibnu Munzir, namanya berkata Imam Ibnu Munzir rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni, di dalam kitab Kitabul Ijma, halaman yang ke 74, beliau menyatakan ijma'a kullu man nafadu anhu min ahli ilmi, telah sepakat dari orang yang kami kenal dari kalangan para ulama, annaha 'alal 'aqilati, bahwasanya diyat yang dibebankan kepada pembunuhan secara salah ini dibebankan kepada aqilah, kerabat dari arah bapaknya si pembunuh. Terjadi ijma'. Wa qala al-Mu'affiq, dan telah berkata Imam al-Mu'affiq Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam al-Mughni juga, la na'lamu khilafan anaha 'alal 'aqilah, tidaklah kami mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya diyatnya pembunuhan secara salah ini dibebankan kepada aqilah, kerabat dari arah bapak si pembunuh. Maka Syekh Habibullah telah menyatakan wa hadza diyatun ma yajri majral khata', maka inilah diyat yang terjadi pada pembunuhan karena salah. Bangkila bunna'im alal insani fayaqtulhu, seperti seorang yang tidur ya kan, kemudian bangkit, kemudian membunuh orang ya kan, atau apa namanya, blinder ya. Nah, ini juga apa? Termasuk khata'. Al-Khabrul Bi'ir ta'diyan faya ka'ubiha insan faya mud, atau seseorang dan seseorang yang menggali sumber namun dengan apa namanya, dengan melampaui batas berarti tidak pada tempat yang selayaknya, seyogyanya, di kali sumur, sehingga dengan galian sumur tersebut manusia mati. Sehingga yang pertama tadi, seorang yang tidur kemudian membunuh, ya kan, berarti ini khata', ya kan, pembunuhan karena keliru, tidur membunuh orang. Dan juga orang yang menggali sumur namun melampaui batas, akhirnya menyebabkan orang mati dengan galian sumur tersebut. Sehingga diyat dibebankan kepada keluarga pembunuh dari pihak bapak atau dari arah bapak. Ulah kalam iswab ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fiikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Kalau mangga ada di penjara. Iya. Kalau orang lain jadi. Nah, dulu kejadian TKW Indonesia membunuh orang Saudi itu, katanya bayar itu pemerintah Indonesia. Iya. Yang ketika tersebut kan tidak mungkin bisa bayar dia. Bahkan yang keluarganya dikumpulkan untuk bayar dia itu tidak ada pemerintah. Bisa berarti. Maksudnya akhirnya nggak dikisos? Tidak. Tapi yang bayar pemerintah Indonesia. Mungkin. Dan tentunya kalau permasalahan negara antar negara juga mungkin ada unsur politik dan sebagainya. Mulalah.